Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah berbahagia sekali kami pada hari ini dari tim Safira Al-Azhar kembali berjumpa dan bertemu melalui gelombang Radio RRI yang kita cintai ini dalam rangka membahas secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Melanjutkan keterangan ayat yang telah dibahas oleh para ustadz kita pada hari sebelumnya, maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-131 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Para pendengar yang berbahagia, keterangan ini merupakan keterangan lanjutan yang masih berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam beserta dengan Fir'aun dan kaumnya yang ikut-ikutan ingkar dan mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam keterangan ayat 130 yang terdahulu, Allah menjelaskan bahwa walaqad akhazna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yazakkarun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman kepada Firaun dan kaumnya yang ingkar dengan cara memberikan musibah musim kemarau yang berkepanjangan dan kekurangan buah-buahan agar mereka itu dapat mengambil pelajaran. Nah, berkaitan dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun beserta dengan kaumnya yang ingkar, maka di dalam ayat 131 Allah memberikan gambaran kepada kita apa reaksi yang ditampilkan oleh Fir'aun beserta dengan pengikutnya. Fa'iza ja'atshumul hasanatu qalulana hazihi, kata mereka. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, hidup yang tenang, hidup yang nyaman, cukup harta, cukup makanan, sandang, makanan, dan pakaian, mereka mengatakan ini semua adalah hasil dari usaha kami. Tetapi ketika mereka ditimpa oleh kesusahan, mereka mencari kambing hitam tentang musibah yang menimpa atau kesialan yang menimpa mereka, bahwa itu semua diakibatkan oleh dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta dengan para pengikutnya. Jadi di sini mereka tetap tidak mau terima akan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang menarik adalah bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi memberikan gambaran tentang makna baik dan buruk di sini. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi bahwa yang baik itu ada, baik dan buruk itu ada dua hal. Yang pertama adalah baik itu merupakan takdir, baik dan buruk itu adalah merupakan takdir dari Allah, di mana manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukannya. Kemudian yang kedua adalah baik dan buruk yang dapat terjadi akibat seseorang yang berusaha untuk tampil menjadi baik atau untuk tampil menjadi buruk. Nah, di dalam keterangan ayat ini, bahwa ketika mereka menimpakan kesialan kepada Nabi Musa, mencari kambing hitam bahwasanya musibah yang mereka rasakan itu adalah akibat perbuatan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala membalas jawaban mereka ini dengan mengatakan innama ta'iruhum 'indallah. Bahwa kesialan, musibah yang menimpa mereka itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tentu maknanya di sini adalah bahwa Allah melakukan hal seperti ini bukan karena sekehendak hati Allah atau tanpa ada sebab, tetapi ini diakibatkan karena sikap ingkar mereka yang telah mereka lakukan dengan tidak mau menerima ajaran Nabi Musa alaihi salam itu menyebabkan mereka ditimpa kesialan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Janal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Di sini ada dua hal yang menarik yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawari Sa'rawi. Yang pertama makna al-hasanah, yang kedua makna ta'irah. Yeah. Al-hasanah berasal dari kata-kata baik, dan baik itu menurut Syekh Muhammad Mutawali Sa'rawi yang dipahaminya dari Al-Quran secara menyeluruh itu dibagi menjadi dua hal seperti kata Ustaz Perdana tadi, tapi sekedar menegaskan aja. Yang pertama hasanah dalam bentuk materi. Jadi di sini al-hasanah pada ayat yang kita kaji ini dalam bentuk materi. Jadi baiknya Islam itu, Islam mengatakan bahwa harta itu adalah baik. Karena ada agama lain yang mengatakan harta itu adalah buruk dan harus dijauhkan. Dunia itu walaupun hina dina tetapi tetap saja dianya baik. Maka dalam ayat yang lain disebutkan innal insana lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya bukan amal soleh, tapi sebenarnya di sini harta benda. Yeah. Jadi manusia itu sangat cinta dengan harta benda, dan harta benda itu disebutkan dengan baik. Ini satu hal, pemahaman satu hal bahwa al-hasanah itu adalah harta yang dimiliki. Ya, atau juga bisa bentuk juga sawah ladang yang dimiliki, atau juga kemakmuran, atau juga kesehatan, tumbuh-tumbuhan, hewan, harta itu semua disebut dengan hasanah yang pertama. Cuman kata Syekh Muhammad Mutawali Sa'roy, makna hasanah dalam arti yang pertama ini temporal sifatnya sampai di dunia saja. Kemudian ada al-hasanah, kebaikan dalam arti amal, kebaikan. Nah, kebaikan yang kedua ini itulah yang bersifat abadi, kekal dan abadi. Karena apa? Karena dia berkelanjutan sampai dengan ke akhirat kelak. Dan al-hasanah bila bertemu dengan al-hasanah, kebaikan harta dan materi bila kita sedekahkan, maka dia akan menimbulkan kebaikan yang lebih kekal dan abadi, karena dia berdampak tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian makna ta'irah, kata saya Muhammad Mutawali Sa'rawi, ta'irah itu artinya burung. Jadi maksudnya kenapa kok kaitan burung disebut dengan sial, karena burung itu asalnya pada zaman dahulu kala menjadi barometer apakah seseorang ini ketika dia hendak berpergian, perjalanannya yang akan ditempuh nanti mendatangkan keberuntungan atau kesialan. Maka dijadikanlah burung patokan. Apabila burungnya terbang ke arah kanan, maka dia itu disebut dengan keberuntungan. Apabila burungnya terbang ke arah kiri dia, maka itu akan mendatangkan kerugian. Maka di sini Al-Quran mengadopsi tradisi Arab pada waktu itu dengan istilah ta'irah. Cuman biasanya ta'irah lebih banyak sialnya, maka disebutkanlah ta'irah itu sebagai ungkapan dari wujud kesialan. Ustaz Perdana, yang menarik kita kaji pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin aksarohum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada musibah yang itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan hidup kita pada akhir tahun 2008 ini sangat menyedihkan. Ada 305 ekologi yang rusak, karena ada yang mengatakan itu baik ulah manusia atau alam. Di sini dikatakan alam, tidak mau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Iya. Nah, bagaimana sementara di sini mengatakan memang ada kesialan itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Perdana melihatnya? Iya, yang pertama sekali harus kita pahami adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak luput daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Sang Maha Pengatur. Rezeki Allah yang mengatur, hasil daripada rezeki Allah yang mengatur, bahkan tingkah laku dan gerak manusia itu sebenarnya merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting pertama untuk kita pahami. Jadi kalau kita ingin menisbahkan sesuatu, maka nisbahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah. Ketika ada bencana yang menimpa, itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan satu catatan yang penting yang harus benar-benar kita pahami bersama adalah bahwa senang, rasa senang dan rasa sedih yang menimpa kita itu semua harus kita iringi dengan introspeksi diri, terutama untuk hal-hal yang sifatnya bencana atau musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, maka yang penting yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi apa sebenarnya kesalahan yang terjadi pada diri kita sehingga musibah itu menimpa kita. Tidak usah kita membicarakan ini adalah kehendak dari Allah. Memang itu semua kehendak dari Allah. Tapi yang paling penting adalah kita mempertanyakan kembali kenapa itu terjadi pada diri kita. Kalau misalnya itu karena kesalahan perbuatan kita, maka marilah kita perbaiki. Tetapi kalau memang itu merupakan suatu peringatan kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi pada intinya sebenarnya adalah apapun yang menimpa kita, apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, apakah itu bentuknya kesenangan ataupun bentuknya dalam kesusahan, sebenarnya itu adalah keinginan Allah kepada manusia agar dia tampil menjadi lebih baik lagi. Nah, ini sangat berkaitan dengan keberadaan tahun baru yang sebentar lagi akan kita hadapi. Bahkan ini tahun baru Hijrah mungkin sudah hari ini, Ustaz, ya. Nah, satu sikap introspeksi diri yang harus kita tampilkan di dalam menyikapi pergantian tahun baru ini dari 1429 Hijrah menuju kepada 1430 Hijrah, di mana seorang muslim di dalam memperingati detik-detik terakhir perpindahan tahun baru Hijrah dari 1429 menjadi 1430, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana dia berusaha untuk kembali introspeksi dirinya. Apa kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah dia lakukan? Bagaimana untuk tahun mendatang dia perbaiki kembali? Dia perbaiki itu. Dan kemudian apa hal-hal terbaik yang sudah dia lakukan pada tahun 1429 Hijrah untuk tahun depannya? Bagaimana memaksimalkan ini agar menjadi yang terbaik, best of the best-nya? Ya, jadi itulah yang harus dilakukan di dalam rangka pergantian tahun ini. Nah, Ustaz Jenal, saya melihat seperti ini. Tadi menarik ketika Ustaz menyampaikan bahwa ada orang-orang yang memahami alam membawa sial atau ada waktu-waktu sial. Kita kan ada memahami kalau misalnya nanti sudah berangkat dari rumah, jangan kembali lagi, itu nanti bisa sial. Kemudian tanggal 13 katanya itu yang namanya huruf 13, tanggal nomor 13 itu membawa sial. Ada hari-hari yang tidak baik untuk menikah, karena itu dikatakan sial. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Ya, seperti bulan Safar disebut bulan panas. Bulan ya. Panas. Jadi siapa yang berumah tangga di bulan Safar ditakutkan akan panas rumah tangganya. Rumah tangganya panas dan bisa bercerai. Jelas sekali dari sejak zaman dahulu kala Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam hadis kudsinya, la tasubud dahr fa ana dahr. Jangan pernah kamu mencela waktu karena sayalah pemilik waktu, kata Masya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu tidak bisa dipersalahkan. Karena apa? Karena memang semua waktu itu adalah baik. Mencari waktu yang baik lebih baik dari waktu yang lain bukan berarti waktu yang lain itu adalah tidak jelek. Baik, ya. Nah, itu dia. Jadi ini sangat jelas. Karena apa? Karena banyak fenomena di alam ini dan di masyarakat kita yang harus diluruskan sesuai dengan ayat 131 dari surat Al-A'raf ini, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Banyak sekali dari mereka yang tidak mengetahui. Maksud tidak mengetahui ini bukan saja terjadi, mungkin memang terjadi pada zaman Fir'aun kaumnya, tetapi juga saat ini banyak orang yang tidak mengetahui hakikat dari musibah itu. Ustaz Perdana, Ustaz Perdana tadi mengatakan bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasikan orang-orang yang awam terhadap agama, mengindikasikan bahwa, mengisyaratkan bahwa Tuhan itu kejam. Suka-suka aja dia memberi musibah. Ah, bagaimana Ustaz Perdana melihat kalaulah musibah itu datang dari Allah dan Allah suka dan kita melihat di alam ini banyak musibah, apakah memang benar Allah itu kejam? Iya, yang pertama sekali adalah kita harus memahami kembali lagi alam ini adalah milik Allah. Kalau dia ingin berbuat sesuatu kepada alam ini, terserah dia, karena itu miliknya. Sama seperti kalau kita memiliki harta, terserah kita mau berbuat apa saja pada harta, tentu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kekejaman. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan manusia. Karena dia ciptakan manusia, dia kasih manusia, dia sayangi manusia. Nah, ketika ada bencana, ketika ada kehancuran, ketika ada penghancuran manusia pada umat-umat terdahulu, itu harus dipahami dalam rangka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan langsung menghancurkan. Akan tetapi yang pertama, mungkin orang yang dihancurkan itu sudah diberi dahulu peringatan tapi tetap ingkar. Jadi ibarat di dalam satu kelas 30 orang murid ada satu yang bandel yang satu ini harus dikeluarkan agar tidak menularkan kebandelannya kepada yang 29 lainnya. Jadi apa yang dilakukan adalah dalam bentuk rahmat dan kasih sayang. Ketika sudah diperingatkan murid tadi supaya rajin belajar, tidak mau juga, akhirnya dikeluarkan. Bukan karena kekejaman guru kepada murid yang bandel satu ini, tapi demi menyelamatkan yang 29 orang lainnya. Jadi, kalau saya lihat benar sekali kata Ustadz, kalau misalnya kita tambahkan juga Pak Ustadz, bukti dari rahmat Allah kepada alam semesta ini, bahwa memang coba bandingkan hidup kita ini dari mungkin usia kita ada yang 25 yang mendengar ini, ada yang 30, ada yang 60 atau beberapa umur saja. Bandingkan masa senang dan masa musibah. Mungkin lebih banyak senangnya daripada musibahnya. Jadi kenapa kok kita melihat sisi kejam Allah ketika dia memberi musibah, tidak melihat sisi rahman Allah ketika dia memberikan kesenangan hidup kita yang begitu lama kita nikmati gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita memang melihat apakah Tuhan itu kejam atau tidak, lihatlah berapa banyak Anda hidup dalam kenikmatan, berapa banyak udara yang pernah kita hirup, kaki yang dengannya kita berjalan, tangan dengan yang kita mengambil, mata melihat, telinga mendengar, ya terus habis itu jantung berdetak, paru-paru, ginjal, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan dibandingkan cuman kena musibah sakit satu hari atau apapun musibah yang pada hari ini kita terima, langsung kita nyatakan Tuhan itu kejam. Saya rasa itu sangat tidak fair, Ustaz Perdana ya. Iya, betul sekali. Sedikit juga berkaitan dengan ayat ini, kalau kita hubungkan dengan waktu-waktu menjelang pergantian tahun baru hijrah dan juga tahun masih yang sebentar lagi akan kita peringati dan kita rayakan. Satu hal yang patut untuk kita pikirkan adalah bahwa ayat ini sebenarnya mengingatkan kita kembali, faiza ja'atuhumul hasanatu qalulana hazihi, ketika ada orang-orang yang mendapatkan kesenangan kemudian dia dengan tegas mengklaim itu adalah hasil usahanya, tapi ketika dia ditimpa musibah dia coba cari kambing hitam, ini adalah kesalahan akibat perbuatan orang lain. Nah, pergantian tahun maka hendaklah diiringi dengan satu prinsip atau pandangan yang kokoh bahwasanya apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini itu adalah merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan yang pertama sekali yang harus kita pahami adalah Allah sangat kasih kepada hambanya, dan ini akan memacu kita untuk tampil menjadi orang-orang yang mampu untuk bekerja lebih keras di depan ke depan. Dan ketika kita bekerja keras mendapatkan anugerah dari Allah, harta yang berlimpah, anak yang sehat, istri yang menyejukkan hati, itu semua bukan karena hasil usaha kita sendiri, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya disikapi dengan hanya sekedar syukur saja, akan tetapi yang menarik adalah di dalam surat Ar-Rum itu dikatakan ketika Allah mengatakan Allahul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah yang memberikan rezeki ya, dan menentukan kepada siapa saja. Tetapi setelah itu Allah mengatakan fa'atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil. Itu yang menarik. Ketika kamu memiliki harta, ketika kamu bekerja keras mendapatkan anugerah dari Allah, jangan lupakan saudara-saudara kamu yang membutuhkan. Jangan berbuat dan bersikap untuk tahun depan itu berusaha untuk menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, dan kemudian menjadikan harta kita itu hanya milik kita sedangkan orang lain tidak kita perhatikan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 131 ini. Tapi pada intinya adalah walaupun bercerita tentang pada masa Nabi Musa alaihissalam, tentang bagaimana sikap dan pandangan mereka ketika ditimpa musibah, maka ini hendaklah menjadi pelajaran kita di dalam rangka pergantian tahun ini. Kita benar-benar memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kasih kepada hambanya. Oleh karena itu mari pada tahun yang mendatang ini, tahun baru ini, kita memahami kasih Allah itu sebagai motivasi yang besar bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi, belajar lebih keras lagi, memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada orang lain, karena itu adalah salah satu misi hidup seorang muslim untuk tampil menjadi muslim yang terbaik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.